Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa sifat rahmah merupakan sifat Allah Azza wa Jal yang dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala alam yang sedemikian teratur ini berlangsung dengan baik. Kalau bukan karena rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka alam ini tidak akan seperti apa yang kita lihat, kita saksikan. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari bahwasanya Allah Azza wa Jal memiliki 100 rahmat. Kemudian Allah memberikan satu rahmahnya ke dunia ini, sedangkan 99 rahmat disimpan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk akhirat nanti. Berarti satu rahmah yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini ternyata membuat dunia ini berjalan dengan baik, berlangsung kehidupan baik manusianya, demikian pula jinnya, demikian pula hewan-hewan, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan. Dari sekian persen dari satu rahmat yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal ke atas dunia ini, sehingga binatang buas tidak mau memakan anaknya. Manusia sejahat apapun dia, fitrahnya akan sangat mengasihi anaknya. Ini adalah rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alam ini berlangsung karena rahmat Allah. Dan ini baru satu daripada rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan 99 masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berupa sifat fi'liyah yang terdapat dalam nama Ar-Rahim ini terbagi kepada dua. Ada yang ammah dan ada yang khassah. Ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup semua alam. Allah merahmati alam ini secara keseluruhan. Manusianya, jinnya, hewannya, tumbuhannya, semuanya dirahmati oleh Allah. Sehingga mereka berlangsung di dalam kehidupan mereka masing-masing. Baik yang mukmin ataupun yang kafir, yang muslim ataupun yang munafik, yang saleh ataupun yang talih, yang bar ataupun yang fajir, yang baik ataupun yang jahat, semuanya mendapatkan rahmat ini di dalam kehidupannya. Karena kalau Allah mencabut rahmatnya dari seorang hamba, walaupun hanya sedetik, dia akan hilang dari kehidupan ini. Ya. Maka dia akan binasa. Ini adalah rahmah ammah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap manusia, kepada segenap alam. Kemudian ada yang khasah. Itulah yang dinyatakan di dalam ayat yang telah kita sebutkan, wa kana bil mu'minin rahima, dan Allah itu pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Rahmat yang diturunkan oleh Allah secara khusus kepada orang-orang yang beriman itu adalah pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta ridhanya. Maka ini adalah rahmah khasah, rahmat yang khusus, yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman saja. Maka orang-orang yang dirahmati oleh Allah dengan rahmatan ammah ini tidak menunjukkan bahwa dia dicintai dan diridhai oleh Allah. Sebagai contoh misalnya, apabila kita melihat seorang yang kafir diberi rahmah oleh Allah dengan rahmatan wasi'ah sehingga kehidupannya dilapangkan oleh Allah. Dia diberi harta, dia diberi kehidupan yang baik, yang layak. Itu bukan berarti bahwa Allah tabaraka wa ta'ala meridhai dan mencintainya. Karena rahmah yang mengandung cinta dan ridha Allah adalah rahmatan khassah, rahmat yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berupa perlindungan Allah, penjagaan Allah, taufik min Allah, hidayah min Allah. Ya. Demikian pula cinta dan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, semua ini adalah rahmatun khassah. Nah, maka orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan dua rahmah. Pertama, rahmah ammah sebagai makhluk, sebagai manusia. Yang kedua adalah rahmah khassah sebagai orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, katakanlah bahwa Rabb kalian adalah zat yang maha memiliki rahmat yang luas. Di antara yang disebutkan adalah rahmah ammah. Kemudian sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan bahwa ar-rahmah min sifatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya rahmat itu adalah bahagian dari sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dinyatakan di dalam Al-Quran, bil mu'minin ra'ufur rahim, beliau terhadap orang-orang yang beriman sangat pengasih dan sangat penyayang. Dan Allah telah menegur beliau, mengingatkan beliau di dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kata Allah dalam ayat ini, dan dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, لِنْتَ لَهُمْ, engkau bersikap lunak kepada mereka, bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadzan ghalidhal qalb lan faddu min haulik, jikalau seandainya engkau seorang yang kasar, yang kaku hatinya, niscaya mereka akan berpaling daripada sisimu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lemah lembut, seorang yang pengasih, seorang yang penyayang. Ya. Ini adalah watak asli beliau. Ya. Apalagi beliau sebagai seorang nabi dan rasul sangat memerlukan sifat ini sehingga dakwahnya diterima oleh manusia. Nah. Kemudian kalau kita melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bersikap kepada umatnya, niscaya kita akan mendapatkan contoh-contoh yang cukup banyak bagaimana kasih sayang beliau kepada umatnya tersebut. Dan bersyukurlah kita, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di tengah kita nabi yang sangat pengasih, yang sangat penyayang kepada umatnya. Ya. Bahkan beliau merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Sehingga dalam beberapa peristiwa yang terkait dengan syariat beliau, beliau ingin bahwa umat ini mendapatkan syariat yang ringan, rahmatan bihim, karena beliau sayang kepada mereka, karena beliau kasih kepada mereka. Ya. Dan ini bisa kita lihat dalam beberapa peristiwa dan kejadian, di antaranya adalah bagaimana beliau alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam hadis Aisyah yang muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih khashyata an ya'mala bihi an-nas fayufradha alaihim. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu meninggalkan sebuah amal, padahal beliau sangat ingin ya, untuk mengamalkan amalan tersebut. Kenapa beliau tinggalkan? Khasyata ayya'mala bihin nas fayufradha alaihim. Karena khawatir jikalau seandainya manusia ikut mengamalkan apa yang beliau amalkan, ini akan diwajibkan kepada mereka. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berupaya di dalam syariat yang diajarkan kepada umatnya ini jangan ada yang memberatkan mereka. Karena beliau merasa susah, merasa payah, merasa sempit apabila ada sesuatu yang akan memberatkan umatnya. Dan kita lihat sebagai contoh apa yang beliau lakukan dahulu mengenai salat at-tarawih. Ya. Awalnya salat at-tarawih dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kemudian tatkala dilihat oleh kaum muslimin, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mulai mengikuti beliau. Hari pertama tidak seberapa. Hari yang kedua tambah banyak. Hari yang ketiga tambah banyak lagi. Ya. Setelah itu beliau tidak keluar untuk melaksanakan sholat at-tarawih. Ya. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat para sahabat itu menunggu beliau. Tapi beliau tidak keluar-keluar. Sampai ada yang melemparkan batu kerikil ke kamarnya untuk memancing agar beliau keluar. Karena sudah banyak yang menunggu beliau. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja untuk tidak keluar pada saat itu. Ya. Dan disebutkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan kepada manusia, kepada para sahabatnya, "Amma ba'd, fa innahu lam yakhfa 'alayya makanukum." Ya. Kemudian daripada itu, sesungguhnya kumpulnya kalian ini bukanlah sesuatu yang tidak aku ketahui. Kemudian kata beliau, walakinni karihtu an tufradha alaikum. Akan tetapi aku tidak mau kalau salat ini nanti diwajibkan atas kalian. Fata'jazu anha. Lantas kalian akan merasa lemah untuk melaksanakannya. Ya. Karena syariat ini akan berlangsung bukan hanya pada masa sahabat saja, sampai ila akhir zaman. Ya. Karena Islam ini adalah syariat yang universal. Nah, oleh karena itu beliau kemudian tidak melakukan salatut tarawih bil jamaah sampai kemudian beliau meninggal. Ya. Di masa Abu Bakar radhiyallahu an tidak dilakukan salatul jamaah fit tarawih. Masih mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di masa Umar, tatkala Umar melihat bahwa manusia mulai terpisah-pisah, terpencar-pencar, banyak jamaah di dalam masjid yang melaksanakan salatut tarawih tidak hanya satu jamaah, maka pada saat itulah Umar beranggapan bahwa mereka lebih baik dikumpulkan pada satu jamaah sehingga mereka dipimpin oleh seorang imam, dan itu beliau lakukan. Kemudian beliau menyatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Yang dimaksud oleh beliau dengan bid'ah, yaitu sesuatu yang kembali dihidupkan, yang merupakan termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja ditinggalkan oleh beliau karena khawatir bahwa itu akan diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi bukan karena tidak ada syariatnya. Ya. Salatut tarawih, taat tarawih fil jamaah, lahu aslun. Ya. Laha aslun fi syariah. Ada sumbernya di dalam syariat ini. Ya. Dan alasannya jelas kenapa ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau takut akan diwajibkan atas umatnya. Al-muhim bahwa ini adalah contoh di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang meninggalkan sebagian amalan karena kasihan kepada umatnya. Ya. Nanti akan disyariatkan atau diwajibkan kepada mereka. Sebagai contoh lainnya, beliau pernah menyatakan sebagaimana di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Dalam riwayat yang lainnya, ma'a kulli wudu. Ya. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan kepada umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap mereka salat. Atau dalam riwayat lain, pada setiap wudu. Ya. Menunjukkan betapa sayangnya beliau kepada umatnya. Jangan ada yang memberatkan mereka. Ya. Contoh yang lainnya, seperti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunda salatul isya sampai hari yang sangat larut malamnya. Ya. Sampai disebutkan di dalam riwayat as-sahih, ya, anak-anak dan wanita sampai tertidur. Ya, karena malam yang sudah sangat larut, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk melaksanakan salatul jamaah. Dan para sahabat sampai terkantuk-kantuk menunggu beliau. Ya. Kemudian tatkala beliau keluar pada malam yang sangat larut itu, beliau mengatakan, innahu lawaktuha. Inilah sungguhnya waktu isya yang utama itu. Ya. Kemudian kata beliau, laula an asyqa ala ummati. Kalau bukan karena khawatir memberatkan atas umatku. Ya. Barakallahu fikum. Dan termasuk masih dalam bab ini, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya agar mereka tidak melakukan al-wisal. Apa itu al-wisal? Puasa berturut-turut dari mulai terbitnya fajar dan selanjutnya tanpa berbuka, walaupun sehari, dua hari, tiga hari. Ya. Jadi puasa berturut-turut dalam dua hari ataupun lebih tanpa berbuka, itu disebut dengan al-wisal. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan al-wisal. Beliau puasa tanpa pernah berbuka, di malam harinya tidak buka. Dan itu beliau lakukan hampir bahkan sudah mencapai waktu satu bulan. Nah, para sahabat ada yang mengikuti beliau untuk melakukan al-wisal ini. Beliau menyatakan mengenai mereka ini, ya, bahwa beliau melarang mereka dari melakukan al-wisal rahmatan lahum, ya, karena sayang sama mereka, khawatir mereka tidak akan mampu melaksanakan al-wisal sebagaimana beliau. Ya, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, mereka ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan satu pertanyaan, ya Rasulullah innaka tuwasil, wahai Rasulullah, namun engkau sendiri melakukan wisal, ya, engkau melarang kami untuk melakukan wisal tapi engkau sendiri melakukan wisal. Beliau menjawab, inni lastu kahayatikum, aku tidak sama keadaannya seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, kata beliau, karena aku ini diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Ya, jangan samakan Nabi dengan kalian. Ya, Nabi ini tingkatannya sudah tidak akan tertandingi oleh manusia manapun dalam hal kedekatannya dan peribadatannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai-sampai dinyatakan oleh beliau, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, aku diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Apa maksudnya diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku? Sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud yaitu diberi makan dari makanan surga, diberi minum dari minuman surga. Ya, bukan makanan dan minuman dunia ini. Tapi ini tidak tepat. Ya. Dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jikalau seandainya beliau diberi makan dengan makanan dari surga, minuman dari surga, berarti beliau tidak puasa. Iya kan? Yang namanya puasa itu apa? Menahan makan, menahan diri dari makan dan minum, serta bersetubuh dan hal-hal yang akan membatalkan puasa. Nah, kalau beliau diberi makan dari makanan surga atau diberi minum dari minuman surga, berarti beliau tidak puasa pada hakikatnya. Sementara beliau dinyatakan dalam riwayat ini melakukan puasa wisal. Lalu apa makna inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, bahwasanya aku diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku? Dinyatakan oleh beliau maknanya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal ketika melakukan puasa itu. Ya. Dengan beliau berkhulwat, yakni bersepi-sepi bersama Allah dengan melaksanakan zikir, qiraatil Quran, tahajud di malam hari, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, pendekatan-pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal, itu nilainya seperti makan dan minum. Karena seseorang kalau sudah dirinya sibuk dengan sesuatu yang menyita perhatiannya, menyita konsentrasinya, dia akan lupa dari makan dan minum. Dia tidak butuh lagi sama makan dan sama minum. Sebagai contoh saja, kalau seorang menuntut ilmu, ya, dan ketika dia sibuk dalam menuntut ilmu, tatkala dia membahas suatu permasalahan, dia membuka kitab ini, membuka kitab itu, ya, menyelesaikan suatu pembahasan ilmiah yang membutuhkan keseriusan, membutuhkan konsentrasi penuh, ya, yang sering dilakukan ini oleh para ulama kita, sampai-sampai seseorang itu akan lupa dari makannya dan minumnya. Bahkan dia akan bergadang di malam hari, paginya mungkin tidak akan tidur, ya. Barangkali dia tidak akan keluar dari maktabahnya kecuali hanya waktu sholat saja. Kenapa? Karena dia memiliki perhatian yang sudah tersita, konsentrasi yang sudah diambil oleh kegiatan yang ada di hadapannya. Terlebih lagi kalau kegiatan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh dirinya. Seperti orang yang menuntut ilmu tadi, kalau dia sudah diberi oleh Allah rasa kelezatan ilmu, dia menyibukkan diri dengan ilmu sampai dia lupa makan, lupa minum. Gak butuh sama makan, gak butuh sama minum. Karena serius merasakan betapa manisnya ilmu, seolah-olah ilmu yang sedang dihadapinya itu adalah makannya dan minumnya. Dan ini juga terjadi pada ahli dunia, sahibud dunia. Tatkala dia sibuk dengan kalkulatornya, dengan catatan-catatannya, dengan bisnisnya, ini itu segala macam, dia harus selesaikan laporan dalam malam hari ini juga, atau dalam 2 hari atau dalam 3 hari ini dia harus selesaikan laporan itu. Dia akan kerjakan walaupun dia tidak sampai makan dan tidak sampai minum. Atau mungkin seperti anak muda lah kita lihat, mereka yang menghabiskan waktunya di tempat game. Dia tahan berjam-jam tidak makan dan tidak minum melebihi orang lain karena sibuk dengan apa yang ada di hadapannya. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa beliau diberi makan dan diberi minum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu beliau sibuk dengan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, qiraatil Quran, melaksanakan as-salah, melaksanakan at-tahajjud, sehingga dengan demikian ini sudah senilai dengan makan dan minum beliau, dan beliau tidak lagi butuh kepada makan dan minum. Dan dari umat ini belum tentu kita bisa menyamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam merasakan hal ini ketika ibadah. Makanya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengikuti al-wisal. Kita belum tentu mampu. Kita menikmati ibadah itu belum tentu bisa seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikmati ibadah sampai beliau tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Itu. Makanya beliau larang dalam rangka rahmatan bihim. Karena beliau sayang kepada umatnya, kepada mereka as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, dikisahkan mengenai perihal ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tentang seseorang yang punya harta. Ada seorang yang punya harta yang dia sibuk dengan mengurusi hartanya. Sampai-sampai dia punya istri, punya keluarga tidak terurusi. Perhatiannya semua habis untuk hartanya. Dengan perhitungan-perhitungan bisnisnya, perhitungan-perhitungan manajemennya dan sebagainya. Nah, dia punya seorang tetangga yang fakir. Miskin, tidak punya harta. Tapi Masya Allah, dia sangat perhatian kepada keluarganya, sangat perhatian kepada istrinya. Sampai istrinya, si orang kaya ini tadi, cemburu. Dia katakan kepada suaminya, tuh lihat tetangga kita. Sangat perhatian kepada istrinya, sangat perhatian kepada keluarganya. Oh gitu, kata suaminya. Dia panggil sang fakir. Lalu orang fakir ini dipinjami atau dikasih modal, dikasih harta. Silahkan kau berbisnis dengan harta ini. Dia bisnis sampai kemudian berkembang. Pada akhirnya apa? Dia pun sibuk dengan mengurusi harta itu dan melalaikan istrinya, melalaikan keluarganya. Syahid dari kisah yang dibawakan ini bahwa seseorang kalau sudah perhatiannya disita oleh sesuatu yang dia cintai, konsentrasinya telah habis dengan sesuatu yang dia cintai, terkadang dia tidak butuh kepada makan dan minum dan apa-apa yang ada di sekitarnya. Maka demikianlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat menikmati ibadah kepada Allah sampai-sampai beliau tidak lagi butuh kepada makannya dan minumnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari bab ini kita melihat bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya, yaitu apa yang tertuang di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fihim adh-dha'if was-saqim wal-kabir. Apabila salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia, falyukhaffif, maka hendaklah dia memperingan salatnya. Karena di antara para makmumin ada orang-orang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua renta. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Namun kalau dia salat dengan sendirinya, ya bukan sebagai imam, silahkan dia memperpanjang salatnya dengan apa yang dia kehendaki. Ya, lihat, sampai dalam urusan salat sekalipun Nabi berupaya mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki sikap rahmah, kasih sayang sama yang lainnya. Ya, mentang-mentang imam, jangan sesukanya saja salat mau panjang sesukanya, sehingga memberatkan para makmum yang ada di belakangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif." Apabila salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia, maka hendaklah dia memperingan salatnya. Karena di sana ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang tua renta, disebutkan dalam riwayat lain wadzal hajah, ada orang yang punya kebutuhan, maksudnya punya uzur, tidak bisa salat dengan panjang. Ya. Jadi ini merupakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang terkait dengan hadis ini perlu kita sampaikan bahwa seorang imam yang salat bersama manusia dan meringankan salatnya di dalam mengimami manusia, ini ukuran ringannya dan ukuran singkatnya bukan dengan hawa nafsu. Ya, bukan dengan hawa nafsu. Ukuran ringan dan singkatnya adalah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia harus memperhatikan di dalam salatnya perkara-perkara yang menjadi rukun salat, perkara-perkara yang menjadi kewajiban salat, sunnah-sunnah salat. Ya. Itu. Bukan dengan hawa nafsu, artinya dia salat seperti patok ayam katanya. Takut-takut selesai. Ketika ditanya kenapa Pak Imam sholatnya cepat banget, iya, fal yukhaffif, maka hendaklah peringan sholatmu. La, at-takhfif huna bimakana alihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, meringankan di sini adalah dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ma sallaitu wara'a imamin qat akhaffa salatan atau akhaffu salatan wala atab akhaffu salatin wala atammu salatin. Saya ulangi, ma sallaitu wara'a imamin qat akhaffa salatin wala atamma salatin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam pun yang salatnya lebih ringan, satu hal, ya, kedua lebih sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ringannya saja. Memang salat itu harus diperingan dalam rangka rahmah terhadap orang-orang yang ada di belakangnya. Tetapi ingat juga sempurna, melaksanakan rukun-rukunnya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nabi yang salatnya ringan dan sempurna tatkala mengimami manusia, sebagaimana yang kita tahu dalam riwayat as-sahih, beliau itu salat maghrib terkadang membaca apa? Terkadang yang beliau baca dalam salat maghrib itu suratul A'raf. Surah Al-A'raf. Tahu berapa ayat surat Al-A'raf? Panjang kan? Itu. Ya. Terkadang beliau membaca At-Tur. Ya. Nah. Dan ini adalah termasuk surat yang lumayan panjang di kalangan kita. Al-Mursalat. Nah, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat fajar, ya, khususnya pada fajar yaumil jum'ah, beliau membaca pada rakaat yang pertama adalah surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah. Pada rakaat yang kedua adalah Al-Insan. Nah, jadi ringannya itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan seenaknya saja. Sak karepe dhewe katanya orang sini. Ya, salatnya, baca Al-Fatihahnya super ngebut. Kemudian yang setelah itu dibaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Allahu akbar. Ya. Seringkas-ringkasnya, ngirit salatnya. Lah, tetapi yang dimaksud adalah dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang imam harus mengerti bagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya dia meringankan sholatnya mengimami manusia itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan meringankan sholat itu ada dua, ya. Ada yang at-takhfif ala dawam, kemudian ada yang at-takhfifut tariq namanya. At-takfif ala dawam, meringankan salat yang dilakukan secara terus-menerus, ini dicocokkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun at-takfifut tariq, ya, meringankan karena ada faktor yang mendukungnya, ya, karena ada sesuatu yang tiba-tiba yang mengharuskan kita untuk meringankan salat, ini di mana kita mengurangi kadar sholat itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau Alaihi Salatu Wassalam disebutkan di dalam As-Sahih, dari Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka' as-sabi fa atazawwaju fi salati karahiyata an asyukka ala ummih. Kata beliau, aku pernah berdiri untuk melaksanakan sholat, kemudian aku ingin memperpanjang sholatku, lantas aku mendengarkan tangisan anak kecil, lalu aku memperingan dan mempercepat sholatku karena aku tidak ingin bahwa anak itu akan memberatkan, atau bahwa sholatku akan memberatkan kepada ibunya. Ya. Dan ini termasuk contoh bagaimana kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini beliau meringankan sholat karena sesuatu yang tiba-tiba. Awalnya beliau ingin memanjangkan. Memanjangkan sebagaimana biasa yang beliau lakukan. Ya. Tetapi tatkala ada anak kecil yang menangis, beliau lebih memperingkas untuk meringankan ibunya. Karena seorang ibu kalau mendengarkan tangisan anaknya, bisa jadi sholatnya tidak akan khusyuk. Ya. Pikirannya akan sibuk. Dia akan merasa berat dengan sholat tersebut. Ya. Maka hadis ini menunjukkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, betapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat pengasih kepada umatnya. Nah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa Ar-Rahmah adalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, dan juga sifat para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian kita perlu mengetahui bahwa ar-rahmah min usulil Islam. Ya. Sikap rahmah itu termasuk dari prinsip Islam. Sehingga agama ini selalu mengajarkan kepada kita untuk punya sikap rahmah. Ini termasuk dari manhaj kita. Di mana kita beragama dengan agama yang penuh dengan kasih sayang. Kita bukan beragama dengan agama yang bengis, agama yang keras, agama yang kaku, agama yang akan memberatkan umatnya, tidak. Tapi kita beragama dengan agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kepada al-Islam, ya, secara global, syariat Islam itu melarang kita untuk kita memberat-beratkan diri kita dalam ibadah. Islam mengajarkan kita untuk mengasihani diri kita dalam ibadah. Jangan melampaui batas. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan madza illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah memberatkan suatu diri kecuali dengan kemampuannya. Dalam ayat lain Allah menyatakan, Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Juga firman Allah tentang nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidaklah termasuk dari orang-orang yang memberatkan diri. Islam itu mengajari kita untuk sayang sama diri kita. Ya, khususnya dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sehingga Islam tidak akan membebankan kepada kita kalau kita tidak punya kemampuan. Ya. Imran bin Husain, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dia mengeluhkan ada penyakit yang menimpanya. Ya. Yang menghalanginya untuk salat sebagaimana biasanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada Imran, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Wa illam tastati' fa 'ala jamb." Ya. Salatlah dengan berdiri. Kalau engkau tidak mampu, salatlah dengan duduk. Kalau engkau juga tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring. Ini adalah rahmatul Islam. Kita tidak akan dipaksa dan dimintai tanggung jawab oleh Allah untuk melakukan suatu amal ketaatan, suatu amal ibadah, kalau kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Makanya Allah tegaskan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Ayat ini ketika turun sangat meringankan as-sahabah radhiyallahu anhum. Ya. Karena pada ayat sebelumnya, mereka mengalami salah sangka, dikira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung semuanya dari amal-amal perbuatan mereka. Dengan turunnya ayat ini, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, as-sahabah merasa ringan karena dimaafkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala apa yang mereka tidak mampu. Nah, kemudian apabila kita mengetahui termasuk daripada rahmatul Islam, kita tidak dibebankan di dalam ibadah apa yang kita tidak mampu. Tinggal permasalahannya adalah kita membedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Ya. Perbedaan antara tidak mampu dengan tidak mau adalah hati kita. Artinya apa? Kita dituntut untuk jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ini tidak mampu apa tidak mau? Betapa banyak orang yang menyatakan, oh saya tidak mampu. Pada hakikatnya dia tidak mau, bukan tidak mampu. Ya enggak? Pada hakikatnya dia tidak mau, bukan tidak mampu. Dan itu beda. Antara tidak mampu dengan tidak mau. Kalau tidak mampu, Allah tidak menyediakan kepadamu sarana-sarana yang akan engkau gunakan untuk melaksanakan ketaatan itu. Misalnya kalau orang mau berinfak tidak punya harta, ya apa yang mau dia infakkan? Ya, ini namanya tidak mampu. Ya. Orang yang ingin sholat berdiri tapi kakinya putus sebelah, ya, sehingga dia tidak mungkin bisa berdiri dengan kaki yang satu. Ini namanya bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Ya. Pingin haji, tidak punya biaya, bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Ya. Yang namanya tidak mau itu adalah ketika tidak adanya hidayah dari Allah. Sementara sarana untuk melaksanakan ibadah tersebut ada. Ya. Dia seorang yang punya harta benda, uangnya cukup, bahkan lebih mungkin. Ketika ditanya, kenapa tidak haji? Saya belum mampu. Benar gak ini? Dia belum mampu apa belum mau? Belum mau. Kenapa? Karena sarananya ada. Ya. Perbekalan yang akan dia gunakan itu ada. Yang menunjang dia untuk berangkat itu ada. Tinggal ditunjang saja. Tapi dia tidak berangkat. Berarti bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Maka dalam kalimat tidak mampu ini pada hakikatnya tidak mau. Yang hilang pada tidak mau adalah hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau urusannya hidayah, ini tidak ada pemaafan di dalamnya. Ya. Orang-orang kafir yang tidak diberi hidayah oleh Allah tetap akan disiksa. Karena dia diberi kebebasan untuk memilih antara yang baik dengan yang buruk. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak mampu melaksanakan syariah tidak akan dibebankan oleh Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian daripadanya, maka hindarilah. Ya. Selalu yang namanya perintah itu dikaitkan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan kemampuan. Dan ini masih dalam pembahasan kita, disebabkan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang namanya perintah dikaitkan dengan mampu atau tidak. Ya. Kalau tidak mampu tidak apa. Tapi jujur bahwa dia tidak mampu. Tidak ada sarana yang akan dia gunakan untuk melaksanakan ketaatan itu. Ini namanya tidak mampu. Ya. Tapi kalau sudah berbicara mengenai larangan an-nahyu, maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian daripadanya, maka jauhilah. Yang namanya larangan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan. Loh, kenapa? Limadha? Karena yang namanya meninggalkan larangan tidak butuh sarana. Tidak butuh kepada kemampuan. Ya. Meninggalkan larangan itu yang dibutuhkan adalah engkau menahan diri dari larangan tersebut, cukup. Tidak lebih daripada itu. Dan menahan diri dari sebuah larangan, tidak ada manusia yang tidak mampu. Karena tidak dibutuhkan apa-apa. Engkau diam saja sudah. Tidak usah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau tidak perlu melakukan kegiatan apapun, cukup engkau diam. Jangan engkau melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya tidak ada manusia yang tidak mampu. Sehingga kalau ada orang yang ditegur dengan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kenapa engkau melakukan hal ini? Bukankah ini kemaksiatan? Lalu dia menjawab, saya belum mampu meninggalkannya. Ini jawaban yang salah. Ya, salah dari asalnya sudah. Kenapa salah? Karena larangan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan. Sebab engkau cukup menahan diri. Ya. kenapa enggak sholat pak atau mas atau siapalah, wah saya belum mampu ya. Ini kalau itu adalah larangan tidak dikaitkan dengan kemampuan. Atau yang lebih jelas lagi misalnya, kenapa mas atau pak atau siapa kamu masih melakukan perbuatan zina? Oh, saya belum mampu meninggalkannya. Ya. Kenapa masih minum khamr? Saya belum mampu. Hah? Berat sekali meninggalkannya saya. Ini adalah alasan yang tidak masuk di dalam firman Allah tabaraka wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kenapa? Karena yang namanya larangan itu dikatakan oleh Nabi, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Engkau tidak dibutuhkan untuk melakukan apapun juga, cukup engkau menahan diri. Makanya dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa an-nahyu asyad minal amr. Yang namanya larangan itu lebih berat atau lebih kuat penekanannya dibanding perintah. Karena perintah masih dikaitkan dengan kemampuan, kalau larangan tidak. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula termasuk bahwa rahmat itu adalah min usulil Islam, di mana Allah tabaraka wa taala menjadikan Islam ini adalah agama yang mudah. Ya, di samping amalan-amalan ketaatannya dikaitkan dengan kemampuan, itu pun amalan-amalan ketaatan yang disyariatkan dipermudah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Makanya Allah tatkala berbicara tentang puasa, apa kata Allah? Hah? Dinyatakan di dalam Al-Quran, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ مَاذَا فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Kemudian Allah sambung, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Ya. Kata Allah, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan jauh, di dalam safar, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, silahkan dia mengganti pada hari-hari yang lainnya. Ya, diberi keringanan oleh Allah. Ya. Sudah perintahnya itu dikaitkan dengan kemampuan. Ya. Kemudian perintah itu sendiri diperingan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Syariatnya dimudahkan oleh Allah. Sehingga Allah nyatakan, yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah inginkan kepada kalian kemudahan, dan Allah tidak inginkan kepada kalian kesulitan. Dan disebutkan di dalam as-sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khayyara bainal amrayni ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan dua hal, dua perkara, beliau pasti memilih yang paling ringan, yang paling mudah. Selama yang paling ringan dan paling mudah itu bukan dosa. Ya, nah, seperti itulah. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, bu'istu bil hanifiyatis samha. Aku diutus oleh Allah dengan agama lurus yang penuh dengan toleransi. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Mu'az, beliau menyatakan, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Ajarannya itu adalah mudah atas siapa yang dimudahkan oleh Allah. Artinya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Islam ini adalah agama yang mudah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Seperti yang sering kita ulangi, bahwa kalau seandainya kita mau melihat kepada ajaran agama-agama yang sebelumnya, kita akan tahu bahwa Islam ini adalah agama yang sangat mudah dan sangat toleran. Ya, toleran kepada umatnya. Ya, karena agama-agama yang sebelumnya itu berat. di agama masa lampau diharamkan makan gajih, ya, di antaranya. Di agama masa lampau, apabila seorang sebagian dari anggota jasadnya terkena najis, maka untuk membersihkannya anggota itu harus dihilangkan, diamputasi. Tidak cukup dengan dicuci. Ya. Seorang yang ingin taubat harus bunuh diri. Ya. Di dalam syariat An-Nasara, orang yang sudah nikah tidak boleh talak. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Tapi keberatan-keberatan itu telah dihilangkan oleh Allah dari agama yang mulia ini. Agama kita ini mudah. Ya. Ketika kita menyatakan bahwa agama kita mudah karena kasih sayang dari Allah tabaraka wa ta'ala, bukan berarti mudah sesuai dengan kehendak kita. Bukan berarti ringan dan toleran sesuai dengan kehendak kita. Agama ini mudah, agama ini gampang. Agama ini adalah agama yang toleransi, tetap ukurannya adalah kitabullah wassunnah. Bukan dengan keinginan kita sendiri. Sehingga kita mengotak-atik agama ini sesuai dengan selera kita. Yang kita anggap mudah kita laksanakan, yang kita anggap sulit kita tinggalkan. Ya, la. Tetapi mudah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal dan dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Termasuk daripada rahmah yang ada di dalam agama yang mulia ini, yaitu di mana agama yang mulia ini melarang kita untuk bersikap tasyaddud ekstrim, memberat-beratkan diri dalam beragama. Ya. Istilahnya tasyaddud atau tatarruf atau ghulu atau takalluf, ini sama semuanya. Ya. Tidak boleh kita memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita mempersempit apa yang telah diperluas oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jangan sampai kita memperberat apa yang telah diperingan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kita masih ingat bagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang adanya tiga orang yang pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendapati para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu mereka bertanya tentang amalan-amalan Nabi. Ya. Tatkala mereka mendengar tentang amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqalluha. Mereka menganggapnya kecil. Ya. Mereka beralasan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah diampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Ya. Maka mereka masing-masing bersumpah dengan sesuatu yang memberatkan diri mereka. Kata yang satu, amma ana asumu abadan wala uftir. Ya. Adapun aku, maka aku akan berpuasa selama-lamanya dan aku tidak akan pernah berbuka. Yang satunya menyatakan, amma ana usallil layla wala arkud. Ya. Adapun saya akan sholat sepanjang malam dan tidak akan pernah tidur. Yang satunya lagi bilang, amma ana la atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan pernah mau menikah. Ya. Tatkala ucapan-ucapan mereka ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, siapa yang mengatakan ini? Ya. Kata beliau, amma ana, ketahuilah bahwasanya aku ini usalli wa arkud. Aku melaksanakan salatul lail dan aku juga tidur. Ya. Asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Ya. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati madza falaysa minni. Kata beliau, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada manfaatnya kita memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena itu akan mempersulit dan memperberat diri-diri kita sendiri. Ya. Kalau kita memperberat diri kita sendiri dalam beragama kepada Allah, ya, agama itu tidak akan kalah. Ya. Tapi nantinya kita yang akan kalah oleh agama itu. Artinya apa? Bahwa amalan yang kita lakukan itu justru suatu saat akan memberatkan kita, akan menyulitkan kita. Ya, bahkan akan menyesatkan kita. Coba lihat apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan, la tushaddidu ala anfusikum, janganlah kalian bersikap tashaddud ekstrim terhadap diri-diri kalian. Fayushaddidullahu alaikum, nanti Allah akan memberatkan atas kalian. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim, karena ada satu kaum yang memberat-beratkan diri mereka, maka Allah memberatkan mereka. Dalam riwayat Al-Bukhari beliau menyatakan, inna hadzal din yusrun, agama ini mudah, gampang, ringan. Kemudian walayyushadaddina ahadun illa ghalabah, tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan diri dalam beragama melainkan agama ini akan mengalahkannya. Ya. Maka kalau kita mau teliti amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syariat-syariat yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya itu memberat-beratkan diri. Ya. Dan sekarang timbangannya sudah terbalik. Karena masanya sudah berubah. Tatkala orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan mengatakan hadza tasyaddud. Ini ekstrim, memberat-beratkan diri. Ya. Ini sikap melampaui batas, tatarruf. Nah, padahal yang diamalkan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salat sebagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpakaian sebagaimana berpakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mengamalkan sebagaimana apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau melampaui batas itu. Ya, ini akan dituduh sebagai memberat-beratkan diri dan ekstrim. Ya. Sehingga seringkali dibawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa agama itu mudah, ringan. Janganlah mempersulitnya. Nah, tapi kalau ada orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada hakikatnya itu berat, dianggap inilah yang sesungguhnya agama. Inilah sesungguhnya yang disebut dengan agama. Terkadang mereka harus mengeluarkan harta yang sedemikian banyak untuk mengadakan acara itu. Ya. Mencurahkan pikiran, melimpahkan konsentrasi, mengerahkan massa, ya, untuk melakukan acara-acara tersebut. Padahal hakikatnya acara-acara itu, amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Itulah yang memberat-beratkan diri. Tapi timbangannya, neracanya sudah terbalik. Sehingga yang berat dianggap ringan, yang ringan dianggap berat. Ya. Jadi ini perbuatan mereka-mereka yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk menghindar daripada perbuatan ghulu, ya, melampaui batas di dalam beragama. Demikian pula melampaui batas dalam kita berucap dan kita berbuat. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutti'un, ya, binasa orang-orang yang berdalam-dalam. Maksudnya apa? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, halakal mutanatti'un ay al-muta'ammiqun al-mughalun al-mujawizun al-hudud fi aqwalihim wa af'alihim. Orang yang mutanatti'un adalah orang yang berdalam-dalam, orang yang melampaui batas di dalam ucapan dan perbuatan mereka. Makanya kalau kita berucap, ucapkan yang hak. Berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia diam. Demikian pula kalau berbuat, berbuatlah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersikaplah seperti apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang memberatkan diri dengan amalan-amalan bid'ah, itu mungkin awalnya kecil, kalimah saghirah, tetapi nanti pada ujungnya adalah bid'ah kabirah. Bid'ah kabirah yang bisa jadi mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Tidak ada satu sikap yang memberat-beratkan diri melampaui batas dalam beragama, melainkan awalnya kecil dan pada ujungnya akan besar. Mungkin ada pula yang sampai pada tingkat kekafiran. Kita tahu bagaimana Al-Khawarij. Al-Khawarij, mereka itu asal-muasalnya di antara mereka hanya mengadakan sesuatu yang mungkin dianggap sepele. Yaitu mereka berkumpul, berzikir, yang diistilahkan dengan zikir jama'ah, memegang batu kerikil, menghitung subhanallah, subhanallah 100 kali, kemudian takbir Allah Akbar 100 kali dan sebagainya. Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa perbuatan mereka ini hanya salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu mereka lebih pintar, mereka lebih mendapatkan hidayah dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu tidak pernah melakukan yang demikian ini. Atau kemungkinan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Kalau mereka mengaku bahwa mereka melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, mereka tidak lebih mendapatkan hidayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, apa kemungkinan lainnya? Tidak ada kemungkinan lain kecuali mereka telah membuka pintu kesesatan. Awalnya cuma ini amalannya. Ketika ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka menyatakan, "Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair." Wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan dengan perbuatan ini kecuali hanya kebaikan saja. Zikir ini 100 kali dengan dikomandui oleh satu orang, berkumpul dengan tata cara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Disebutkan oleh rawil hadis bahwa mereka-mereka yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud yang jatuh ke dalam perbuatan ini tadi, dikatakan bahwa haula'i ma'al khawarij yuta'inunana fi yaumin nahrawan. Mereka bersama al-khawarij yang memerangi kami, menikam kami pada hari peperangan Nahrawan. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa awaluha saghirah wa akhiruha kabirah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus merasa lapang dengan apa yang dilapangkan oleh Allah. Merasa cukup dengan apa yang telah dicukupkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kita membuat rahmat Allah yang telah dipermudah untuk kita menjadi sesuatu yang berat. Maka beragamalah dengan kemudahan yang telah dimudahkan oleh Allah. dan yang telah diringankan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian setelah kita membahas bahwa Islam itu adalah agama rahmah, di mana Islam mengajarkan untuk kita sayang kepada diri kita dalam ibadah kepada Allah dengan tanpa kita memberat-beratkan diri, tanpa kita melakukan sikap al-ghulu, melampaui batas, ya. Termasuk daripada ajaran Islam itu yang menunjukkan rahmah yang ada di dalam Islam, bagaimana kita diajarkan oleh Islam untuk memiliki rahmah terhadap yang selain kita. Dalam muamalah kita, sosialisasi kita kepada yang selain kita. Ya. Yang selain daripada diri kita. Ini yang tadi dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Ya. Kata Allah, dan dengan rahmat dari Allah, hendaklah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalizal qalb, jikalau seandainya engkau adalah seorang yang kasar, yang keras hatinya, yang kaku hatinya, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan berpaling daripada sisimu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, memang berbicara tentang ayat ini, ya, mengingatkan kita bahwa seorang mukmin itu adalah seorang yang pengasih, penyayang. Ya. Kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulnya, dan kita telah berikrar untuk mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bentuklah watak kita sebagai seorang yang pengasih dan penyayang. Jadikan ini sebagai sifat dasar kita. Ya. Karena sudah panjang lebar kita jelaskan rahmat itu adalah sifat Allah. Rahmat itu adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat itu adalah sifat as-sahabah radhiyallahu anhum. Apakah kita tidak ingin mengambil sikap yang mulia ini, sifat yang mulia ini dari Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang? Apakah kita tidak ingin meniru orang-orang mulia yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Menjadilah orang yang pengasih, penyayang, lemah lembut, punya watak dan karakter yang mudah, ringan, ya. Dan ini tidak mempedulikan dari manapun asal kita, apapun suku bangsa kita, mau Indonesia, mau Arab, mau Eropa, mau Amerika, mau Australia, dia harus, kalau dia Muslim, dia hendaknya menjadi seorang yang rahim, ya. Dia mengambil ini dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala, meniru ini dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan ajaran-ajaran beliau yang mulia terkait dengan sikap ar-rahmah khususnya sesama kaum mukminin. Disebutkan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis sahari wal humma." Kata beliau alaihi salatu wassalam, perumpamaan orang-orang yang beriman itu di dalam hal kasih mengasihi di antara mereka, sayang menyayangi di antara mereka, saling cenderung di antara mereka, kama salil jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Idzashtaka minhu 'udwan, kalau ada anggota jasad yang merasa sakit, tada'alahu sa'irul jasad bisahari walhumma, maka semua anggota jasad yang lainnya terpanggil untuk merasakan sakit dan demamnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sangat disayangkan sekali, ya, apabila hadis-hadis yang seperti ini hanya menjadi teori bagi kita. Tapi bagaimanakah aplikasinya di dalam kehidupan kita? Coba bayangkan sekarang, pernahkah kita mungkin masing-masing diri bisa introspeksi? Pernahkah saya merasa bahwa saudara saya itu seperti satu tubuh, satu jasad dengan saya? Ya, senangnya adalah senangnya saya. Sulitnya adalah sulitnya saya. Sakitnya adalah sakitnya saya. Kenapa? Karena dia saudara saya seiman dan seagama. Apalagi dia itu adalah saudara saya yang seakidah, semanhaj. Ya. Pernahkah kita merasakan ini? Ya. Pernahkah kita menanamkan kesadaran yang seperti ini dalam lubuk hati kita yang terdalam? Menanamkan solidaritas yang sedemikian tinggi yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengasihi, dalam mencintai, dalam saling cenderung, merasakan apa yang dirasakan oleh yang lainnya. Ya. Ini adalah kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang justru kita lihat langka di masa ini. Bahkan dari orang-orang yang mengaku bahwa mereka menjunjung tinggi persaudaraan Islam sekalipun, banyak persaudaraan mereka adalah persaudaraan yang palsu. Palsu. Ya. Mungkin bisa diberi label atau kemasan bahwa persaudaraan mereka adalah persaudaraan Islam. Tapi kalau sudah terkait dengan suatu kepentingan, terkait dengan suatu masalah, terkait dengan sebuah perkara, seolah-olah persaudaraan itu tidak ada jejak dan bekasnya. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita menanamkan dengan sebenar-benarnya apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita melihat kepada para sahabat, luar biasa. Ya. Dan ahlus sunnah sebenarnya orang yang paling berhak. Dan bisa kita katakan orang yang paling harus tampil di depan untuk mencontohkan kasih sayang yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesama kaum muslimin ini. Karena mereka orang yang mengatakan bahwa mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti as-salaf, as-sahaba, at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan hadis dari Abdullah bin Umar yang muttafaqun alaih, al-muslim akhul muslim. Ya. Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yaslimu wa la yuslimu. Dia tidak pernah berbuat kezaliman kepadanya dan tidak pula pernah menyerahkannya kepada orang yang ingin menzaliminya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang berada di dalam hajat saudaranya, maka Allah yang akan menolong hajatnya. Wa man farraja an muslimin qurbatan min qurabid dunya farrajallahu anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat nanti. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, Allah akan tutupi keaibannya di hari kiamat nanti. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka pada hakikatnya seorang yang berbuat baik kepada saudaranya, seorang yang berkasih sayang kepada saudaranya, yang lembut kepada saudaranya, yang halus kepada saudaranya, yang sayang kepada saudaranya, itu pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kepentingan saudaranya. Ya. Kalau dia sayang sama saudaranya, pada hakikatnya dia sayang untuk dirinya sendiri. Sayang untuk dirinya sendiri. Limada? Kenapa? Karena Allah akan membantunya kalau dia membantu saudaranya. Ya. Allah akan menyayangi dia kalau dia sayang kepada saudaranya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuatu itu sesuai dengan apa? Amalannya. Ya. Tapi kalau kita tidak punya kasih sayang, tidak punya rahmah, tidak punya kelemah lembutan kepada saudara kita, jangan salah. Dan jangan merasa kecil hati. Jikalau seandainya kita mendapati orang-orang yang juga bersikap seperti itu kepada kita. Limadha? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan seseorang itu sesuai dengan amalnya. Itu adalah hukum yang berlaku. Hukum yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dalam hukum amal dan balasannya. Ya. Sehingga kalau kita mendapatkan ketidakpedulian dari saudara kita, kurangnya bantuan dari saudara kita, kurangnya pertolongan dari saudara kita, kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang dari saudara kita, kita harus introspeksi diri. Jangan kita semata-mata menyalahkan dia. Bagaimana kita introspeksi diri? Barangkali saya juga demikian dengan saudara saya. Mungkin bukan dengan orang yang bersangkutan, tapi dengan saudara saya yang lainnya. Sehingga saya dibalas oleh Allah dengan hal yang serupa dan yang setimpal. Kan gitu. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan seseorang itu sesuai dengan perbuatannya. Sehingga kalau engkau ingin dicintai, engkau ingin disayangi, engkau ingin disikapi dengan lemah lembut, dengan baik oleh saudaramu, mari kita mulai dari diri-diri kita sendiri. Ya. Jangan kita menuntut dulu dari orang lain. Tapi mulailah dari diri kita. Saya yang akan melakukan ini. Saya yang akan menyebarkan kasih sayang itu. Saya yang akan bersikap lemah lembut itu. Saya yang akan melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh beliau. Ya. Kalau kita mulai dari diri kita masing-masing, insya Allah, Allah akan membalasnya dengan hal yang sama. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Allah sudah menjanjikan hal itu melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kana fi hajati akhih, kana Allahu fi hajatih. Barang siapa yang berada di dalam pertolongan kepada kebutuhan saudaranya, Allah akan menolongnya. Barang siapa yang melepaskan sebuah kurba, sebuah kesulitan dari kesulitan dunia, Allah lepaskan dia dari kesulitan yaumil qiyamah nanti. Barang siapa yang menutupi keaiban saudaranya, akan ditutupi oleh Allah keaibannya. Kalau kita menuntut bahwa saudara kita bersikap yang baik, menjaga kehormatan kita, menjaga nama baik kita, mulailah dari diri kita masing-masing. Mungkin kita juga masih bersikap yang sama kepada saudara kita, sehingga kita pun kehormatannya tidak dijaga oleh saudara kita. Ya. Karena al-jaza' min jinsi al-amal. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam itu adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan kebaikan, yang penuh dengan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Dan barang siapa yang mau mengamalkannya, niscaya dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin wa kunu 'ibadallahi ikhwana." Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluh. Jangan kalian saling dengki. Jangan kalian saling melakukan an-najash, menawar atas tawaran yang lainnya atau menjual atas jualan yang lainnya. Dan janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membelakangi. Dan janganlah sebagian kalian menjual atas jualan saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak akan pernah menzaliminya. Wa la yahqiruhu, tidak akan pernah mau menghinakannya. Wa la yakhdhuluh, tidak pula akan merendahkannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Beliau mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu mendapatkan keburukan tatkala dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irdhuh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Naam. Tinggal bagaimana kita mengamalkan hadis-hadis yang seperti ini. Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa yang dipenuhi dengan berbagai gejolak fitnah ini, persaudaraan Islamiyah yang hakikiyah itu langka didapatkan. Ya, langka didapatkan. Sehingga hendaknya ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang memulai mencontohkan di kalangan manusia untuk menunaikan hakul ukhuwah dan menyebarkan kasih sayang di antara manusia. Ya, tanamkan di dalam hati kita bahwa kita tidak ingin menyakiti siapapun dari kalangan manusia. Ya. Tidak akan menzalimi siapapun dari kalangan manusia. Ya. Kalaupun kita melakukan sesuatu yang barangkali dia tidak suka, kita upayakan bahwa itu sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, apakah itu kepada orang kafir? Apakah itu kepada orang yang mukmin? Apakah itu kepada ahlus sunnah atau kepada ahlul bidah atau kepada siapapun dari kalangan manusia? Tanamkan bahwa kita tidak akan pernah mau menzalimi dia. Karena az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Kezaliman itu tidak dibenarkan kepada siapapun dari kalangan manusia. Bukan berarti seorang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya terus kita boleh menzalimi dia. Walaupun dia kafir, kita tidak boleh menzalimi dia. Ya. Walaupun dia seorang yang ahlul bidah, tidak boleh kita menzalimi dia. Ya. Apalagi yang selain mereka. Nah, tetaplah bahwa semua yang kita perbuat, semua yang kita ucapkan, semua yang kita mengambil sikap di dalamnya, itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa kezaliman. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebenarnya banyak hal-hal yang terkadang kita tidak merasa bahwa itu adalah kurang baik bagi saudara kita, tapi kita menganggapnya seolah-olah tidak ada apa-apa. Bisa jadi karena mungkin kita lengah, atau mungkin bisa jadi kurangnya kasih sayang dari kita kepada saudara kita, atau mungkin karena faktor-faktor yang lainnya. Ya. Sebagai contoh yang saya sempat membaca dalam beberapa tulisan ataupun ceramah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ya. Di antara yang beliau ingatkan sebagai contoh ringan, dan ini banyak dilakukan oleh orang yang dia kurang memperhatikan saudaranya. Satu contoh, yaitu sikap ba'das sholah, setelah sholat misalnya. Ya. Sebagian orang, kata beliau, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, la yubali biman wara'ah. Tidak peduli dengan orang yang ada di belakangnya, dia maju. Supaya dia bisa duduk dengan bebas. Saya pun terkadang melakukan ini. Karena mungkin ketidaktahuan kita. Atau mungkin karena kurangnya kasih sayang kita. Ya. Tapi ini diingatkan oleh beliau sebagai pelajaran. Bukti kepedulian kita sesama muslim. Pekanya apa perasaan kita terhadap sesama muslim. Ya. Besarnya kasih sayang kita kepada sesama muslim. Ya. Sehingga kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Habis sholat kita maju, gak peduli orang yang di belakang kita. Kita belakangi dia. Ya. Ini kan sering terjadi. Benar gak? Tujuannya apa kalau ditanya? Tujuannya ya supaya lapang. Supaya dia bisa selonjor atau bisa bersila. Dengan tanpa harus empet-empetan dengan saudaranya. Ya. Tapi dia tidak sadar. Dia mementingkan dirinya sendiri, sementara saudaranya dia belakangi. Dia kasih punggungnya kepada saudaranya. Ya. Ini adalah ketidakpedulian. Apa? Kurangnya perasaan yang peka kepada saudaranya. Bahkan Syekh menyatakan kalau saya yang seperti ini kan sebetulnya saya tersinggung. Dan saya rasa siapapun tak akan tersinggung ketika dia mendapati saudaranya memunggungi dia. Kalau memang dia ingin melakukan itu, dia pergi cari tempat yang jauh. Jangan membelakangi orang. Baik. Ini contoh ringan. Ya, betapa kita sebenarnya harus menanamkan kepedulian, perhatian, kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Ya, sesama ahlus sunnati wal jamaah. Nah, termasuk yang beliau ingatkan di antaranya, rahimahullah, ya, yang beliau keluhkan adalah masalah raddus salam. Ya, bukan dari sisi tidak menjawabnya, tetapi yang disesalkan adalah menjawab salam dengan sesuatu yang tidak semisal. Ya. Sebagai contoh misalnya, saudaranya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dia menjawab dengan sebagiannya. Waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tidak selayaknya. Ya. Atau saudaranya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan sautun jauhari, suara yang jelas. Dia menjawabnya dengan dengusan hidungnya. Bahkan suaranya nyaris tidak terdengar. Nah, seperti orang yang mendengus. Tidak difahami apa yang dia katakan. Ini termasuk kurangnya kepedulian, kurangnya menjaga antara sesama muslim. Padahal Allah menyatakan wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah, apabila kalian diberi tahiyah, ucapan selamat, maka jawablah dengan yang semisalnya, dengan yang lebih baik atau dengan yang semisalnya. Kalau dinyatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, atau enggak perlu angkat tangan ya, tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan yang lebih baik. Ya, atau dengan yang semisalnya. Ini menunjukkan kepedulian. Kalau seandainya seorang yang mengucapkan salam, ya, dia mengatakan dengan suara yang penuh semangat, kegembiraan bertemu dengan saudaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaranya jawab, waalaikumsalam. Kira-kira apa dalam perasaannya? Sedikit banyak itu ada pengaruhnya kepada al-ukhuwah, pada kasih sayang dan sebagainya. Ya. Tapi tatkala saudaranya menampakkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia menyambutnya dengan semangat, dengan yang semisal atau dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjalin di antara mereka apa? At-tarahum wat-tawadud. Ya, jalinan kasih sayang yang erat. Ya, senang bertemu dengan saudaranya. Kelihatan kekompakan di antara mereka. Subhanallah. Hadza huwa. Jadi hal-hal kecil yang seperti ini terkadang kalau kita lalaikan, ini dampaknya akan membawa kepada sesuatu yang besar. Ya. Karena seorang itu tergelincir bukan dimulai dengan langsung dia terjatuh sebab batu yang besar. Ya. Bahkan banyak orang yang menghindar dari batu yang besar. Tapi sering sekali seorang tergelincir dalam batu-batu yang kecil. Kerikil-kerikil yang kecil. Awalnya kecil, kecil, kecil, kecil. Kalau sudah numpuk, jadi besar. Ya. Kalau hal-hal kecil ini tidak dijaga, ya, kekompakan jiwa itu tidak muncul, kasih sayang itu tidak terjalin dengan baik, ketika datang masalah besar, biar. Apa? Hancur. Gampang, mudah sekali, rapuh sekali. Kenapa? Karena memang hatinya itu tidak terjaga. Ya. Kasih sayangnya tidak terjaga, kekompakannya tidak terjaga. Ya. Ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah seorang yang penuh dengan kasih sayang. Jangan sampai jadi seorang muslim itu menyakiti muslim yang lainnya. Muslim yang baik adalah yang menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga anggota-anggota badan yang lainnya, jangan sampai menyakiti manusia atau menzalimi mereka. Oleh karena itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat kaum muslimin yang lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Jaga lisan kita, jaga tangan kita, jangan sampai menyakiti siapapun dari kalangan muslimin. Dan kalau kita mengamalkan ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan kita galakkan khususnya di kalangan ahlu sunnati wal jamaah, rahmat Allah itu akan turun, kasih sayang itu akan terjalin, kehidupan kita beragama akan lebih baik. Kenapa? Karena masing-masingnya saling menjaga, menjaga lisannya, menjaga tangannya. Nah, ada orang yang tidak mampu menyakiti dengan tangan, terkadang dia menyakiti dengan lisan. Ada pula yang tidak mampu dengan lisan, dia mampunya dengan tangan. Sering sekali dia menyakiti dengan tangan. Ada pula orang yang menyakiti dengan lisannya dan juga dengan tangannya. Ini menyelisih apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga lisan kita, jaga tangan kita. Jangan sampai ada yang tersakiti oleh lisan kita dan tangan kita yang kita jatuh ke dalam perbuatan zulm. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ar-rahmah itu adalah sifat orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita punya kasih sayang kepada manusia, kita pasti disayangi oleh Allah. Pasti. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan sebagaimana di dalam hadis Jarir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Orang yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayangi oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Abu Daud, oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih, orang-orang yang penyayang, dia akan disayangi oleh Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Naam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebarkan kasih sayang itu terutama kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, anak kecil, orang yang lebih muda, orang yang berada di bawah kita tingkatannya, orang yang tidak punya kedudukan, orang-orang siapapun dari kalangan manusia yang mereka berhak untuk mendapatkan kasih sayang tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya oleh Al-Aqra bin Habis, Al-Aqra bin Habis sebagaimana dalam riwayat muttafaqun alaih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Al-Aqra berkata, "Inna li 'ashratan minal walad." Aku punya 10 orang anak. "Ma qabbaltu minhum ahadan." Punya 10 orang anak tetapi tidak seorang pun pernah aku cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya. Kemudian beliau menyatakan, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak mengasihani, maka dia tidak akan dikasihani. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan seorang sesuai dengan amalnya. Nah, maka mencium anak kecil ya, terutama anak kita, ini termasuk pendidikan kasih sayang ya, yang kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak itu bukan saja dia merasakan kehangatan dari pergaulan orang tuanya, perlindungan orang tuanya, ya, kasih sayang orang tuanya, tetapi dia menyimpan sifatur rahmah itu di dalam hati dan jiwanya. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan ini, ya, ini sebetulnya pendidikan. Tidak mendapatkan pendidikan ini, ya, dia akan besar, dia akan dewasa di dalam watak yang keras, yang kaku. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tidak ada di antara kita yang kepingin anaknya seperti itu. Ya. Maka dari kecil ditanamkan sifatur rahmah dengan kita menciumnya. Itu di antara sifatur rahmah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mencium Al-Hasan bin Ali. Ya, terkadang mencium kedua cucunya ini dan sangat sabar kepada keduanya. Jadi ar-rahmah adalah perkara yang sangat hebat, yang sangat mulia, yang merupakan poros daripada titik kehidupan manusia di alam ini dan juga kebaikan di dalam Islam. Barang siapa yang memiliki sifat ini, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, karena sudah menjelang asr, kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal asr biiznillahi ta'ala. Naktafi ila huna wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.